بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد المسألة السابعة الأوقات المنحي عن النافلة فيها الأوقات وقت yang المنهي yang terlarang anin nafilati dari mengerjakan nafilah tatawu' salat sunnah fiha di waktu-waktu tersebut dikenal dengan waktu-waktu terlarang mengerjakan salat sunnah ya hunaka awqatun hunaka di sana ada awqat ada waktu-waktu nuhiya dilarang an salati tatawu' fiha an salat tatawu' fiha dari mengerjakan salat tatawu' padanya pada waktu itu ya illa kecuali mastuthniya apa yang diperkecualikan wa hiya awqatun khamsatun wa hiya ya waktu-waktu terlarang salat sunnah itu awqatun khamsatun waktu ya yang jumlahnya 5. Al-awwalu al-waqtu al-awwal waktu yang pertama min ba'di salati subhi sejak selesai mengerjakan salat subuh hatta tatlu asy-syams hatta tatlu asy-syamsu sampai terbit matahari. Jadi jika seseorang telah mengerjakan sholat subuh, ya, terlarang baginya sholat sunnah sampai terbit matahari dan meninggi sejarak satu tombak dari ufuk menurut pandangan kasat mata, yakni 15 menit kemudian ketika masuk waktu duha sebenarnya akan datang nanti. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da salatil fajri tidak ada salat yang disyariatkan setelah salat fajar. Hatta tatlu asy-syamsu sampai matahari terbit. Terbit di sini maksudnya hatta tartafi' kida rumh sampai meninggi ya sampai meninggi sejarak satu tombak dari ufuk menurut pandangan kasat mata yaitu 15 menit setelahnya semua akan datang. Nah, ini yang dijelaskan di waktu yang kedua nanti. Nah, jadi dia pilih ini sekarang. Yang pertama min ba'di salati subhi hatta tatlu' asy-syams. Jadi yang pertama ini dia dipatok sampai terbit matahari. Tapi bukan berarti setelah terbit matahari boleh sholat. Nah, harus menunggu sampai meninggi. Yaitu pada poin yang kedua, waktu yang kedua. Ats-tsani min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil 'ain. Dari terbitnya matahari, nah ini dari terbitnya matahari hatta sampai tartafi'a sampai meninggi qadra rumhin sejarak ya rumh satu tombak fi ra'yil 'ain pada pandangan kasat mata. Ya ini menurut pandangan kasat mata kita lihat di sana matahari ya naik meninggi dari ufuk sejarak satu tombak. Padahal sebenarnya aslinya di sana, itu tinggi sekali. Cuma menurut pandangan kasat mata kita lihat hanya seperti ya sejarak satu tombak. Firailain. Wahwa qadru matrin takriban. Yaitu kadarnya hanya sekitar 1 meter. Ya. Takriban yakni kurang lebih. Kurang lebih sekitar 1 meter dari ufuk. Nah. Wa yuqaddaru bil waqti dan diukur kadarnya bil waqt dengan waktu bihawalai rub'i sa'ati atau thulutsiha. Ya. Bihawalai rub'i sa'ati atau thulutsiha sekitar rub'i sa'ah, seperempat jam. Atau thulutsiha atau sepertiga jam. Seperempat jam itu berapa menit? Tusa 60 bagi 4 berapa? 15 menit. Nah, sekitar 15 menit atau sepertiga jam. Nah, jadi jika sudah kita sudah lihat matahari terbit, kita sudah tahu matahari terbit. Nah, belum boleh sholat sunnah. Nah, di waktu yang pertama kan dibatasi sampai terbit matahari. Nah, tapi bukan berarti ketika terbit matahari boleh sholat sunnah, karena di waktu yang kedua disebutkan dari terbit matahari sampai meninggi. Sejarah satu tombak menurut pandangan mata, yakni sekitar 1 meter, yaitu sekitar seperempat menit. Jadi tunggu seperempat menit kemudian, seperempat jam, Rafal. Tunggu seperempat jam kemudian, yaitu 15 menit. Nah, yaitu 15 menit. Nah, fa idza irtafa'at asy-syamsu kemudian apabila matahari telah meninggi, ba'da tulu'iha setelah terbitnya, qadra rumhin ya sejarak satu tombak, apa tadi, yaitu sekitar seperempat jam, 15 menit. Ya, faqad intaha waqtun nahyi, maka sungguh telah berhenti waktu terlarang. Ya. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Abasah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, shalli salat as-subh, kerjakanlah salat subuh. Thumma kemudian aksir anis salati, tahan dirimu dari salat. Hatta tatlu asy-syamsu hingga matahari terbit. Hatta tartafi'ah, hingga meninggi. Nah, hadith ini akhrajah Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wali hadithi Uqbah bin Amir al-Ati dan berdasarkan hadith Uqbah bin Amir al-Ati yang akan datang nanti. Baik, mungkin muncul pertanyaan terkait dengan poin pertama, yaitu sejak mimba di salat subuh, setelah usai salat subuh. Nah, berarti jika belum salat subuh, apakah berarti disyariatkan salat tatawu mutlak? Memperbanyak tatawu mutlak? Jawabannya tidak. hadiyun Nabi alaihi salatu wassalam, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, al-amali, ya, dalam bentuk amalan. Beliau tidak pernah sholat sunnah antara adzan dan iqamah subuh kecuali dua rakaat ratibah. Itu pun sebagaimana kita lewati, ya, pelaksanaannya cepat. Pelaksanaannya cepat. Nah, bacaan suratnya pendek. Tidak lebih dari itu. Jadi jika sudah terbit fajar, ya, tanda dengan adzan salat subuh. Nah, tentu juga Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, ajaran beliau menunjukkan kepada kita, ya, di situ tidak ada salat sunnah tatawu. Nah, mutlak, ya, cukupkan dengan dua rakaat sebelum salat subuh, yakni dua rakaat ratibah qabliyah. Itu pun dengan cara yang cepat mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sampai salat subuh. Setelah salat subuh, ya, terlarang salat sunnah mutlak sampai terbit matahari. Ini waktu yang pertama. Setelah terbit matahari, apakah berarti disyariatkan tatawu mutlak? Tidak. Ya, karena lanjut waktu yang kedua dari terbit matahari, tunggu sampai meninggi sejarak satu tombak pada pandangan mata di ufuk, satu meter dari ufuk pada menurut pandangan mata, atau sekitar seperempat jam 15 menit. Dengan itu, ya, masuk waktu duha. Jika sudah 15 menit setelah terbit matahari, berarti sudah masuk waktu duha. Nah, sudah masuk waktu duha, sudah berakhir waktu terlarang. Baik. Yang kedua, wa tsalitsu, yang ketiga, inda qiyamish syamsi hatta tazula ila jihatil ghurb. Inda qiyamish syams, ketika matahari tegak persis di atas. Lihat catatan kaki nomor 7, yakni muntahartifa'iha, puncak meninggi. Lianna syamsa, karena sesungguhnya matahari itu, tartafi'u, meninggi, fil ufuqi, di ufuk, ya, tartafi'u fil ufuq, meninggi di ufuk, terbit, ya, sampai meninggi sejarah satu tombak menurut pandang kasat mata kita, ini tadi, ya. Nah, terus naik, ya. Baik. Fa idza intahat, jika sampai ke puncak ketinggiannya itu di pertengahan langit. Ya, persis tegak di pertengahan langit. Ini qiyamus syams yang dimaksud. Muntahartifa'iha. Nah, puncak meningginya. Fa idza intahat, apabila sudah berhenti naik karena sudah di puncaknya, sudah di pertengahan langit, badaat mulailah matahari itu, bil inkhifadi, mulailah turun kembali, yaitu bergeser ke arah barat, turun sampai terbenam nanti di ufuk barat. Begitu. Nah, ini maksud inda qiyamish syams hatta tazula, sampai matahari itu tazula, bergeser ila jihatil gharbi, ke jihat al-gharb, ke arah barat. Wa yadkhula, dan masuklah dengan itu waktu dhuhri, waktu salat duhur. Jadi ketika matahari mencapai puncak ketinggiannya di pertengahan langit, dia berhenti sejenak, beberapa menit berhenti, ya, sebelum dia turun, ya, ke arah barat, ya, bergeser ke arah barat dan turun sehingga masuk waktu duhur, ketika di puncak, di pertengahan itu berhenti sekian menit, berhenti di situ. Nah itulah saat berhentinya itu, ketika pertengahan dan berhenti, ya, maka disitulah saat yang terlarang. Ini yang dimaksud endakiyamis syams hatta tazula ila jihatil ghurub. Jadi saat berhentinya di pertengahan langit, ya, itulah saat yang terlarang. Tunggu sampai hatta tazula ila jihatil ghurub. Tunggu sampai dia bergeser ke arah barat. Berarti mulai turun. Jika sudah bergeser ke arah barat, mulai turun menuju ufuk barat, ya, berarti sudah masuk waktu duhur. Wa yadkhulu waktu duhur. Nah. Jadi misalkan waktu sholat duhur masuk jam berapa? Jam 12 lewat berapa? 8. Nah, misalnya saja ini, lewat 10 ya, misalkan. Nah, berarti jika sudah jam 12 lewat, sudah jam 12, sudah masuk jam 12, sudah hati-hati itu. Ya, karena jam 12 lewat 10 atau lewat 8 sudah masuk waktu duhur. Nah, sebelum masuk waktu duhur itu, dia berarti waktu terlarang. Ketika persis di pertengahan, dia berhenti sejenak, sekian menit. Nah, di situ terlarang sholat sunnah. Difahami? Sholat sunnah mutlak. Baik. Di hadithi Uqbah bin Amir. Dalilnya berdasarkan hadith Uqbah bin Amir. Salatu sa'atin. Tiga waktu. Ya. Tiga waktu. Ada tiga waktu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami an nusalliya, mengerjakan salat, fihinna, pada tiga waktu itu, wa an naqbura fihinna, dan melarang kami menguburkan di tiga waktu itu mautana, mayat-mayat kami, mayat-mayat kaum muslimin. Jadi tiga waktu yang disebutkan hadits Uqbah bin Amir ini, di samping waktu terlarang sholat sunnah, juga waktu terlarang menguburkan jenazah. Yaitu yang pertama, hina tatlu'ush-shamsu, ketika matahari terbit, bazighatan, ya, dengan terang, hatta tartafi'a, sampai meninggi. Sampai meninggi. Meninggi berapa? Tadi padukan dengan pembahasan nomor 2 tadi. Hatta tartafi'a. Sampai meninggi. Meninggi sejarak berapa dari ufuk timur tadi? Seukuran satu tombak. Sekitar 1 meter. Ya. Jika waktu sekitar 15 menit. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, wahina. Dan ini hadis ini tadi yang diisyaratkan di atas itu. Di akhir waktu yang kedua kan dikatakan wali hadithi Uqbah bin Amir al-Ati, dan berdasarkan hadis Uqbah bin Amir yang akan datang. Ini hadis ini yang dimaksud. Nah, hina tatlu' syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ini adalah waktu yang kedua di atas. Faham ya? Baik. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tazula. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati, dan ketika tegak qa'imu adh-dhahirati, tegak di pertengahan langit. Nah. Yaqumu qa'imu adh-dhahirati ini sepadan dengan qiyam asy-syams itu. Yani ketika tegak di pertengahan langit. Tegak di pertengahan langit, yakni berhenti maksudnya. Qiyamus syams, ketika tegak, yakni hina yaqumu qa'imu dhuhur, ketika matahari tegak di pertengahan langit, maksudnya berhenti. Karena sudah di puncak sebelum turun. Ya, berhenti sekian menit, hatta tazula, hingga matahari itu bergeser turun ke arah barat. Masuk waktu dhuhur. Wa hina tatadayyafu lil ghurubi hatta tagruba wa hina tatadayyafu lil ghurubi hatta tagruba, dan ketika ya tatadayyafu yakni tatadayyafu syams, matahari menjelang, nah menjelang matahari lil ghurub, terbenam ya, hatta tagruba sampai terbenam. Nah, hadis ini riwayat Muslim, hadis Uqbah bin Amir. Penjelasan makna tatadayyaf, nah, wa makna tatadayyaf lil ghurub tamilu lil ghurub, makna tatadayyaf lil ghurub yaitu tamilu, condong ya, sudah condong ke bawah, ke ufuk barat, lil ghurub, untuk terbenam. Tayyib. Bagaimana memaknainya? Ketika sudah condong ke arah barat, sudah dekat sekali menjelang terbenam, ada dua versi di sini. Ada yang mengatakan yaitu 15 menit sebelum terbenam. Seperti halnya waktu terlarang 15 menit ketika terbit. Ya, tunggu sampai 15 menit. Setelah itu lewat terlarang. Begitu pula 15 menit sebelum terbenam, ketika sudah condong ke bawah, ya, terbenam 15 menit sebelum terbenam. Itu berarti waktu terlarang yang dimaksud di hadis ini. Ada yang mengatakan maksudnya di sini ya condong untuk terbenam ketika sudah menguning. Ketika matahari sudah menguning, dan ketika sudah menguning juga sudah hampir terbenam itu. Nah, warabi'u yang keempat, min salatil asri ila ghurubis syams, sejak dari usai mengerjakan salat asar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang keempat. Jadi waktu yang ketiga ya, ketika tegak di pertengahan malam yang di pertengahan langit. Nah, ketika tegak di pertengahan langit yakni berhenti sampai bergeser ke arah barat ya. Mulai turun bergeser ke arah barat, yang menandai masuknya waktu salat duhur. Nah, kemudian yang keempat, min salatil asri ila ghurubis syams, dari usai salat asar sampai terbenam matahari. Nah, coba ada taklif ila ghurubis syams nomor 2, yakni syuru'aha fil ghurub, maksudnya mulai terbenam. Nah, mulai terbenam. Mulai terbenam itu berarti tepi bawah bulatan matahari sudah mulai masuk ke ufuk. Nah, kan gini kan, bulat. Tepi bawah bulatan matahari mulai masuk ke ufuk barat, mulai terbenam. Tepi bawahnya itu berarti sudah mulai terbenam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajri, ya, tidak ada salat setelah fajar, hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit. Ini yang sudah kita lewati waktu yang pertama. Nah, wala salata ba'da salatil 'ashr, dan tidak ada salat setelah salat 'ashr, hatta taghib asy-syams, sampai matahari terbenam. Yani mulai terbenam. Hadits ini muttafaq alaih. Berarti apabila seseorang telah menunaikan sholat asar, berarti sudah terlarang mengerjakan sholat-sholat sunnah mutlak. Apabila dia belum sholat asar, meskipun waktu asar sudah berlalu, tapi dia karena sesuatu dia belum mengerjakan sholat asarnya. Nah, jadi sudah berlalu sekian menit, atau sudah setengah jam yang lalu mungkin, atau satu jam yang lalu, ya. Tapi dia belum mengerjakan sholat asarnya, berarti masih bisa sholat sunnah mutlak sampai dia mengerjakan sholat asar. Jika sudah mengerjakan sholat asar, sudah tidak bisa sholat sunnah mutlak. Bisa difahami? Baik. Tetapi jika sudah menguning, maka sudah tidak bisa. Nah, jika matahari sudah menguning, maka tidak bisa. Artinya meskipun dia belum mengerjakan sholat asar, tapi matahari sudah menguning, sudah tidak bisa mengerjakan tawaf mutlak. Adapun matahari masih putih, ya, dan dia belum mengerjakan sholat asar, masih bisa tawaf mutlak. Nah, tapi tentunya ya didahulukan sholat asar tentunya. Itu fardu wajib. Dan tidak boleh ditunda sampai menguning kecuali apabila ada wudhu. Nah, kita lanjut. Wal waqtul khamisu, waktu yang kelima, idza syara'at fil ghurubi. Apabila matahari mulai terbenam. Ya, apabila matahari mulai terbenam. Kan tadi yang kelima, yang keempat itu kan dari usai sholat asar sampai terbenam, yakni mulai terbenam. Nah, waktu kelima apabila mulai terbenam, di sini ada kalimat yang jatuh. Saqafat minan nuskha. Nah, tulis nomor satu di atas al-ghurub di ujungnya sebelum mahsurah. Tulis angka satu ta'liq. Sakoto. Tulis sakoto, yakni jatuh kalimat titik dua. Catat bainal qosain antara dua tanda kurung, ini kalimat yang jatuh, nah diptekan. Hatta taghiba. Kama taqaddama fil hadithi. Kama taqaddama fil hadithi. Fatakunu hadhihi al-awqatu. Fatakunu hadhihi al-awqatu. Hai. Sampai sini yang jatuh. Fatakunu hadhihi al-awqatu. Ditutup kurungnya. Kama fin nuskhatil ukhra. Kama fin nuskhatil ukhra. Nah, ulangi. Buka kurung. Hatta taqiba kama taqaddama fil hadithi. Fatakunu kama taqaddama fil hadith. Ya, titik koma di situ ya. Nukta fasil di situ. Titik koma. Fatakunu hadhil awqat. Selesai. Balas kurungnya. Nah, kemudian. Kama fi nuskhatil ukhra. Kama fi nuskhatil ukhra, sebagaimana pada naskah yang lain. Begitu caranya kita memberi ta'liq jika ada kekeliruan pada cetakan. Artinya apa? Jatuh kalimat antara dua tanda kurung tadi yang ana diktekan, yaitu hatta taghiba kama taqaddama fil hadits. Jadi lengkapnya idza syara'at fil ghurubi, apabila sudah mulai terbenam, hatta taghiba sampai benar-benar terbenam, yakni terbenam secara utuh. Yani tepi atas bulatan matahari juga sudah hilang. Itu berarti sudah utuh. Itu hatta taghiba. Adapun idza syara'at fil ghurub, jika sudah mulai terbenam, yaitu tepi bawahnya sudah turun, tapi masih tersisa. Hatta taghiba sampai benar-benar terbenam semuanya, yani tepi atasnya hilang. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana telah lewat pada hadis. Ya. Sebagaimana terlihat pada hadis. Nah, pada hadis yang sudah lewat di atas. Naam. Hadis Tayyib. Hadis Uqbah bin Amir. Hina tatadayyahu lil-ghurubi hatta taghruba. Nah, dan seterusnya. Tayyib. Nah, kemudian selesai sampai di sini. Inilah lima waktu yang terlarang itu secara merinci, ya, yakni secara merinci apa didetailkan ya. Nah, lima waktu. Kemudian disimpulkan, ya, lima waktu yang didetailkan ini tadi dirincikan ini dirangkum menjadi tiga waktu yang lebih panjang, yaitu fatakunu, lihat takliknya tadi. Karena masih jatuh itu kalimatnya. Kelanjutannya tadi, fatakunu hadhil awqatu, maka menjadilah waktu-waktu ini. Baru kemudian lanjutannya ini muncul di kitab kita, mahsuratan, ya, mahsuratan, terangkum, fi salasati awqatin, pada tiga waktu. Nah, jadi fatakunu hadil awqatu mahsuratan fi thalathati awqat, maka waktu-waktu ini yang lima ini ya mahsuratan, terangkum ya dalam tiga waktu yang lebih panjang. Wahia, yaitu min ba'di salatil fajri hatta tartafi asy-syamsu qadra rumhin, mulai dari salat subuh ya hatta tartafi asy-syamsu qadra rumhin, hingga matahari meninggi sejarak satu tombak. Jadi dirangkum, digabungkan waktu pertama dan waktu kedua. Ya, waktu pertama dan waktu kedua dijadikan satu, iya kan? Waktu pertama mulai di salat subuh. Nah. Baik, digabungkan dengan waktu kedua ya, yaitu sampai hatta tartafi qadra rumhin, sampai meninggi sejarak satu tombak menurut pandangan kasat mata kita, itu 15 menit setelah terbit. Nah, waktu yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhuhirati hatta tazula asy-syams. Nah, ini waktu yang ketiga tadi. Ya. Pada yang sebelumnya, ketika matahari tegak di pertengahan berhenti. Ya. Hatta tazula asy-syams, sampai matahari bergeser ke arah barat. Nah, kemudian waktu yang ketiga itu gabungan waktu keempat dan kelima. Dirangkum jadi satu, ya, digabungkan jadi satu. Wa min ba'di salatil asri hatta yatimma ghurubus syamsu. Dari usai salat asar, dari salat asar sampai ya, sempurna terbenamnya matahari. Ini lebih simple. Jadi tiga saja. Jadi waktu pertama dan kedua digabung jadi satu. Kemudian setelah itu waktu yang ketiga. Kemudian waktu keempat dan kelima digabung jadi satu. Jadi semuanya hanya tiga waktu. Baik. Kemudian. Qala al-mu'allifun. Amma hikmatun nahyi. Adapun hikmah larangan. Ada salati fi hadil awqati. Dari mengerjakan salat di waktu-waktu ini, ya. Faqad bayyana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, annal kuffara, sesungguhnya orang-orang kafir, ya'buduna asy-syamsa 'inda tulu'iha wa 'inda ghurubiha. Orang-orang kafir itu ya'buduna asy-syamsa, mereka menyembah matahari, 'inda tulu'iha, ketika terbit matahari, wa inda ghurubiha, dan ketika terbenam matahari. Kenapa? Ya, karena mereka menyembah setan. Dan di waktu matahari terbit, ya, sebagaimana datang nanti hadisnya, dan di waktu matahari terbenam, di waktu matahari terbit dan di waktu matahari terbenam, ya, mereka melihat, ya, matahari terbit di antara dua tanduk setan. Mereka melihat matahari terbenam di antara dua tanduk setan. Nah, di saat itu mereka sujud, ya, menyembah setan. Sehingga dengan itu mereka menyembah matahari. Baik. Fatakunu salatul muslimi fi tilkal awqati fiha musyabahatun lahum. Fatakunu salatul muslim, maka menjadilah salat seorang muslim fi tilkal awqati, di waktu-waktu tersebut, ya, fiha musyabahatun lahum. Fiha musyabahatun lahum. Nah, fiha musyabahatun lahum, jumlah ini, kalimat ini adalah khobar takun. Nah, fatakunu salatul muslimi, isim takun adalah salatul muslim fi tilkal awqat. Kemudian khobar takun adalah jumlah, yakni kalimat, fiha musyabahatun lahum. Jadi menjadilah salat seorang muslim di waktu-waktu itu, ya, padanya mengandung musyabahatul lihaulal kufar, ada tasabbuh, ya, penyerupaan dengan orang-orang kafir itu. Nah, sehingga dilaranglah sholat sunnah ketika terbit matahari supaya tidak menyerupai orang-orang kafir itu yang menyembah matahari setan di waktu itu. Ya. Baik. Dan waktu yang dekat dengannya untuk kehati-hatian. Ya. Baik. Ini sebelum terbit, setelah sholat subuh sampai terbit, tunggu 15 menit kemudian. Begitu. Sebelum terbenam, begitu pula ketika terbenam, tidak ada sholat sunnah, ya. Dan bukan hanya saat terbenamnya, tapi sebelum terbenam, ketika sudah condong untuk terbenam, apakah 15 menit sebelum terbenam atau ketika sudah menguni, sampai benar-benar terbenam. Sampai benar-benar terbenam. Nah, supaya tidak menyerupai mereka. Fa fi hadits Amr bin Abbasah, maka pada hadis Amr bin Abbasah, fa innaha, hadis Amr bin Abbasah yang telah lewat disebutkan pada waktu yang kedua tadi, ya. Nah, ini Nabi Alaihissalam membimbingnya, ya, mengerjakan salat tatawu' mutlak dan menjelaskan kepadanya waktu-waktu yang terlarang. Dijelaskan kepadanya oleh Nabi, fa innaha ay asy-syamsa, ay asy-syamsa, fa innaha ay asy-syamsa, karena sesungguhnya, yaitu matahari, sesungguhnya matahari, tatlu'u, terbit, hina tatlu'u baina qurnay syaitan, terbit, ya, ketika terbit di antara dua setan, tanduk setan, di antara dua qurnay, ya, dua tanduk setan. Wahina idin yasjudu lahal kuffar. Wahina idin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika itulah, ya, sujud kepadanya orang-orang kafir. Nah, permainan setan, mereka melihat matahari ketika terbit, ya, akan terbit di antara dua tanduk setan. Mereka sujud. Nah, pada menyembah setan, menyembah matahari situ. Fa innaha taghrubu, untuk terbenam. Fa innaha taghrubu hina taghrubu baina qurnay syaitan. Karena sesungguhnya matahari, ya, terbenam, ya. Ketika terbenam, terbenam di antara dua tanduk setan. Wa hina idz yasjudu al-kuffaru, maka ketika itu sujud kepadanya orang-orang kafir. Nah, hadis ini dalam Sahih Muslim. Bagian dari hadis Amr bin Amr yang telah lewat. Baik. Hada an waqti tulu'i syamsi waqti ghurubiha. Ini terkait dengan waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari dan waktu yang, ya, berdekatan dengannya tadi. Itu waktu pertama dan waktu kedua. Pada rangkuman tiga waktu yang panjang itu, ini hikmah untuk, ya, waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Yang terkait dengan waktu pertama dan kedua. Nah, baik. Tersisa hikmah larangan di waktu satu waktu, yaitu ketika matahari persis di pertengahan, tegak berhenti di pertengahan langit. Nah, penjelasannya wa amma an waqti irtifa'iha wa qiyami qa'imul dhahirati wa qiyami qa'imul dhahirati. Adapun tentang hikmah terlarangnya salat di waktu meningginya matahari dan tegak berdiri di pertengahan langit, ya, faqad bayyanan sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan illatan nahyi, larangan, illatan nahyi, yani illat faktor larangan, fil hadits sabiqi, pada hadits yang telah lewat, fil hadits sabiqi nafsihi, pada hadits yang telah lewat itu sendiri, yaitu hadits Amr bin Abbasah, hadits itu juga, fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Jadi Amr bin Abbasah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari, ya, sebagaimana pada waktu terlarang yang ketiga, nah, penyebutan hadisnya itu ini waktu larangan yang ketiga, ya, di waktu yang lima tadi. Nah pada hadis Amr bin Abbasah, Nabi melarang dia, ya, sholat ketika matahari tegak di pertengahan langit. Nabi menjelaskan apa sebabnya, yaitu fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena sesungguhnya ketika itu, ya, neraka jahannam dibakar, dinyalakan, ya, sehingga lebih panas. Baik. Selesai, ya, tentang hikmahnya. Nah, kemudian fala tajuzu salatut tatawwu'i fi hadhil awqat. Fala tajuzu salatut tatawwu'i fi hadhil awqat, maka tidak boleh mengerjakan salat tatawwu' fi hadhil awqat, di waktu-waktu terlarang ini. Ya. Lima waktu yang merinci kemudian dirangkum, ya, lebih panjang menjadi tiga waktu. Naam, illa ma warada ad-dalil bi istithna'ihi, illa kecuali ma warada ad-dalil, apa yang warid, datang dalil, bi istithna'ihi, memperkecualikannya. Jadi yang diperkecualikan oleh dalil boleh, yang diperkecualikan oleh dalil boleh dikerjakan di waktu terlarang itu. Karak'atai tawafi, seperti dua rakaat, ya, salat sunnah tawaf, usai mengerjakan tawaf, ya, diikuti dengan sholat sunnah dua rakaat. Nah, kapan saja meskipun bertepatan di waktu terlarang itu tetap kerjakan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u, janganlah kalian melarang ahadan, seseorang, tawafa bihadal baiti, mengerjakan tawaf di, ya, rumah Allah ini, Baitullah Ka'bah, wa shalla fi, dan salat di dalamnya, ya, di dalam, ya, Masjidil Haram, ayyata sa'atin sya'a, ayyata sa'atin sya'a, di waktu kapan saja dia mau. Ini berarti tidak berlaku, ya, waktu terlarang padanya, min lailin au nahar, di malam hari atau siang hari. Hadis ini dikeluarkan di catatan kayak nomor 6, dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dikeluarkan Hasan Sahih, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Al-Dhahabi, wafaqu Al-Dhahabi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Baik. Wa kadza qada'u sunnatil fajri ba'da salatil fajr. Begitu pula qada'u sunnatil fajri, mengqada' salat sunnah subuh qabliyah yang luput karena udur, ba'da salatil fajri, setelah salat fajar. Langsung setelah salat subuh, yakni setelah zikir tentunya, ya, setelah zikir, ya. Kemudian masih waktu terlarang, kan? Nah, tapi boleh mengqada' sunnah, ya, qabliyah subuh yang luput, tidak sempat dikerjakan sebelum salat subuh karena udzur. Dikarenakan seseorang misalkan ada udurnya, ya, terlambat bangun atau tertahan di toilet sementara sudah ditegakkan sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi dia tidak sempat mengerjakannya, maka dia bergabung dengan imam. Berarti dia qadha nanti. Dia qadha. Jadi, adapun jika dia memang ketinggalan sholat berjamaah, sudah tidak bisa ikut sholat berjamaah, dia sholat sendiri misalkan, berarti dia tetap sholat sunnah dulu, qobliyah dulu, kemudian sholat subuh. Nah, jadi ini terkait dengan apabila berjamaah. Baik. Jadi setelah dzikir sholat, dia bisa langsung qadha, meskipun di waktu terlarang. Wa qadha'u sunnatil dhuhri ba'dal 'ashr. Begitu pula mengqadha salat sunnah zuhur setelah salat asar. Nah, yakni sunnah zuhur ba'diyah maksudnya. Sunnah zuhur ba'diyah kan ada dua rakaat. Karena suatu udzur, ya, dia tidak sempat mengerjakannya. Nah, atau kelupa misalkan. Ya, ada udzur lah, lupa atau yang lainnya. Baik. Sehingga dia mengerjakannya setelah salat asar. Setelah salat asar waktu terlarang kan? Ya. Salat sunnah. Tetapi bisa dia mengqadha sunnah zuhur ba'diyah dua rakaat itu di situ. Baik. Nah, ini semua ada dalilnya. Ini semua ada dalil yang menunjukkan perkecualian ini. Wala siyama. Apalagi idza jama'a, apabila dia menjama' adh-dhuhra ma'al 'ashr, salat zuhur dengan asar. Lebih jelas lagi. Baik. Wa kadzalika, demikian pula bagaimana maksudnya menjama' salat zuhur dan salat asar? Jika dia menjama' salat zuhur dan salat asar, barakallahu fikum, setelah dia salat zuhur, tidak diselingi dengan sunnah dua rakaat setelah zuhur kan? Karena jika dijama' setelah salat zuhur, langsung iqamah kemudian salat asar. Berarti tidak sempat mengerjakan dua rakaat setelah zuhur. Iya kan? Iya kan? Nah, karena tidak diselingi dengan itu, hanya diselingi iqamah saja antara dua sholat yang dijamak. Berarti kapan dia mengerjakan dua rakaat setelah zuhur? Setelah sholat asar. Itu maksudnya la siyama idza jama'a adh-dhuhra ma'al 'ashr. Wa kadzalika fi'lu dawatil asbab min as-shalawat. Wa kadzalika, demikian pula fi'lu dawatil asbab, mengerjakan sholat-sholat sunnah yang diistilahkan dawat al-asbab, yakni yang memiliki faktor-faktor. Fi'lu dawatil asbab min as-salawat, salat-salat yang memiliki faktor-faktor penyebab. Ada faktor penyebab disyariatkannya ke salatil janazah, seperti salat jenazah. Ada faktornya, yaitu jenazah hadir. Ya, hendak disolatkan. Meskipun terlarang tetap disolati. Wa tahiyatil masjid, salat sunnah tahiyatil masjid. Masuk masjid di waktu terlarang, maka tetap salat dulu dua rakaat sebelum duduk berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan duduk sebelum kerjakan dua rakaat di masjid. Wa salatil kusuf, salat gerhana, terjadi gerhana di waktu terlarang, maka tetap dikerjakan salat gerhana meskipun waktu terlarang. Misalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat gerhana. Wa kadzalika qada'ul faraidil fa'itat, qada'ul faraidil fa'itati fi hadhihi al-awqati, demikian pula mengqada' al-faraidil fa'itati, salat-salat fardu yang luput pelaksanaannya karena suatu udur fi hadhihi al-awqat, tetap dikerjakan di waktu-waktu terlarang ini. Adapun seseorang sengaja meninggalkan salat fardu tanpa udur, ya, maka tidak dibenarkan mengqada. Tidak disyariatkan mengqada. Bertobat, karena itu kefasikan. Naam, adapun luput karena tertidur atau lupa, ya, udur sehingga dia terbangun, sehingga dia teringat di waktu terlarang, maka tetap dia kerjakan. Meskipun waktu terlarang. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin au nasiyaha, barang siapa tertidur dari suatu salat au nasiyaha, atau dia lupa salat, falyusalliha, maka hendaknya dia mengerjakan salat itu, idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya. Ya, apabila dia terbangun jika dia tidur. Nah, hadits ini riwayat Muslim. Walianna al-fara'idha dainun. Dan alasan yang kedua, salat-salat fardu tetap diqada meskipun waktu terlarang, ya, jika luput karena udur, Dan dikarenakan salat-salat fardu itu dainun, utang. Utang. Wajibul adai, utang yang wajib dibayar. Utang yang wajib dibayar. Watu adda, fatu adda, maka ditunaikan, dibayar utang itu, yakni mengqada faraid itu, mata dzakarahal insanu, mata dzakarahal insan, kapan saja seseorang mengingatnya, meskipun bertepatan dia ingat di waktu terlarang. Jadi jangan ditunda, diqada dengan alasan di waktu terlarang lah. Tidak berlaku waktu terlarang di situ. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Naam, tammalna hadzal mawdu'. Nah, tafadhal subhanallahi wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.